te mariho hasiaku di sudeng na holong mi tuau na di lehon mi na saleleon purjuma holei to hasiaku lama ka holongi si boru panggatiki na gabe halet mi So maroka pita hasian tangi aku noku doho bahagia biarlah kenangan di memori indah di hitan adua nasa nenengo kita mardongan itu alai halak dona punasa nang pesongoni dan nalupa auto tema di ho hasiaku di sude na holong mi tuau na di lehong mi na salelengon burjuma ho alei to hasiaku lama ka holong isi boru panggatiki na gabe halet mi di roham molo masih ho tuah.